Mitra Bisnis, Presiden SBY Jumat lalu mengumumkan Roy Suryo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru, menggantikan Andi Malarangeng yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Namun beberapa pengamat menduga, penunjukan Roy Suryo bukan karena kompetensi, melainkan representasi politik. Apalagi melihat kiprahnya selama ini yang lebih dikenal sebagai pakar foto digital dan video, bukan ahli di bidang kepemudaan dan olahraga. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda? Menpora yang lama yang mundur, Andi Malarangeng, juga dia seorang political scientist, doktor ilmu politik yang tidak punya track record langsung gitu mengurus hal ihwal tentang kepemudaan dan keolahragaan. Sama dengan Roy Suryo aja. Kalau Adi Haksa Daud itu punya pengalaman di KNPI di mana-mana, memang di organisasi kepemudaan. Kalau yang sekarang memang tidak. Tapi yang menarik adalah berapa empat atau tiga menpora yang terakhir adalah berkumis semua gitu ya. Kemudian usianya di bawah 50 mungkin ya, di bawah 50 gitu. Jadi masih bisa dikatakan generasi yang muda. Lebih dari itu sebetulnya tidak signifikan lah. Tidak begitu pengaruh kok. Kedua, catatan kita memang Pak SBY banyak sekali menunjuk orang-orang yang tidak kompeten. Ya, jadi bukan pertama kali gitu ya, menunjuk orang yang tidak kompeten, tapi udah kerap. Jadi misalnya Ibu Siti Fadilah, Menteri Kesehatan, ya. Kemudian ya sampai sekarang, lebih pada posisi politik, kompetensi nomor dua kelihatannya. Jadi Menpan, Menteri Perhubungan, sekarang Mang Indaan ya. Dari Menkominfo, yang gak tahu apa-apa tentang Kominfo. Kemudian Menteri TSDM dari Pariwisata, gitu kan. Ya memang sudah karakternya PSB ya begitu. Jadi lebih mengedepankan proses politik ketimbang kompetensi. Jadi tidak kaget. Lihat saja, dia juga menunjuk orang-orang di Partai Demokrat, Nazarudin. Kan ahli sekali Pak SBY menunjuk orang-orang yang tidak kompeten, kan? Lihat saja sekelilingnya. Ada Heru Lelono, yang dulu air jadi bensin. Jadi ada Super Troy. Dia menunjuk orang-orang yang seperti itu. Terakhir, pembantu khusus presiden bidang ekonomi, itu Firmansyah, yang ahli marketing, bukan ahli ekonomi. Jadi memang Pak SBY tabiatnya sudah seperti itu. Jadi ya udahlah, gak usah terlalu dipermasalahkan lah. Prestasi olahraga kita tidak membaik-membaik juga kok. Apakah seharusnya pengganti menpora itu berasal dari kader partai yang sama seperti sebelumnya, Pak? Yakni Partai Demokrat. Partai Demokrat kan partai pemenang pemilu, sepantasnya dia memperoleh posisi di kementerian paling banyak. Kalau dikasih ke yang lain berarti kan berkurang. Jadi sesederhana itu saja. Misalnya ada yang kompeten dari partai lain, dia ingin mempertahankan pos dari Demokrat, berarti kan harus kocok ulangnya banyak. Supaya kocok ulangnya tidak banyak ya diganti dari Demokrat. Anda optimis Pak, menpora baru kita bisa meningkatkan prestasi olahraga Indonesia dan menyelesaikan masalah-masalah di kementerian saat ini? Seperti dualisme otoritas sepak bola Indonesia misalnya. Ya mudah-mudahan lah ya. Tapi ya nggak bisa banyak komentar lah, gimana ya? Ya no komen lah, gimana? Ya dia bukan organisator, bukan apa, tapi orang bisa belajar kok. Jadi kalau ada niat baik, ada komitmen gitu ya, mudah-mudahan bisa. Yang saya takut itu diambil dari Partai Demokrat supaya borok-borok di Kemenpora ya tidak menjalar ke yang lain-lain. Mungkin motifnya itu, kalau bisa amankan jangan terlalu melebar lagi gitu, kasusnya bisa begitu secara politik. Jadi ini cara pandangnya harus cara pandang politik, bukan cara pandang memajukan olahraga, nggak relevan. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.